إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله دي siang hari ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkomunikasi. Semoga komunikasi kita ini di jalan Allah sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat di dalam bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Dalam kitab Riyadhus Salihin ini ada 6 ayat sebelum kemudian masuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tersisa satu ayat yang belum kita baca, dan insyaallah di siang hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-6 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin dan disyarah oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu jami'an. Pada halaman 182 di file PDF itu antum bisa lihat. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, berkata pensyarah ayat, pensyarah kitab Riyadhus Salihin, al-ayatus sadisah qawluhu ta'ala, ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم, dan sungguh kami akan menguji kalian, حتى نعلم المجاهدين منكم, hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad di antara kalian, والصابرين, dan orang-orang yang sabar. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, dan kami akan menampakkan keadaan-keadaan kalian. Nah, akan memperjelas seperti apa keadaan kalian yang sebenarnya. Nah, Allah akan menguji khabar-khabar kalian. Dalam surat Muhammad ayat 31. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jelas. Walanabluwannakum. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Lanakhtabirannakum. Fal ibtila bima'na bermakna ujian. Ya. Awil balwa bima'na al-ikhtibar. Ya. Jadi kata lanabluwannakum dan juga nabluwa itu maknanya sama-sama menguji. Sama-sama menguji. Jadi pada surat Muhammad ayat 31 Allah menyatakan, dan sungguh kami akan benar-benar menguji kalian hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Dan kami akan menguji keadaan kalian. Yani, annallaha ikhtabaral ibadah fi fardil jihadi alaihim. Sesungguhnya Allah menguji para hamba dengan mewajibkan jihad kepada mereka. Liya'lama man yasbiru wa man la yasbir. Agar supaya Allah tahu siapakah yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Dengan adanya jihad, maka akan ketahuan nanti siapakah yang sabar berjihad di jalan Allah atau siapa yang tidak sabar keluar dari jihad. Nah, walihada qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain. Dalam surat Muhammad ayat yang keempat hingga keenam. Walau yasha'ullahu lantasara minhum. Walakin liyabluwa ba'dakum biba'din. Walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum walau yasha'ullahu. Kalau seandainya Allah menghendaki, lantasara minhum, niscaya Allah akan, niscaya mereka akan menang dari musuh-musuhnya. Nah, tanpa ada pertempuran, Allah bisa saja membuat kalah orang-orang kafir, menghancurkan mereka. Allah maha mampu. Walakin liyabluwa ba'dakum biba'din. Akan tetapi Allah mensyariatkan jihad untuk menguji sebagian kalian di antara sebagian yang lain. Allah uji siapa yang bisa sabar, siapa yang tidak bisa sabar. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah akan memberikan pahala berlipat kepada mereka. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surga yang telah Allah beritahukan kepada mereka seperti apa surga itu. Nah. Jadi dalam ayat ini pada surat Muhammad ayat keempat hingga keenam, Allah menjelaskan bahwa kalau Allah mau, Allah bisa saja mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah itu tanpa kaum muslimin harus berjihad. Allah maha mampu. Tetapi Allah syariatkan jihad untuk menguji mereka. Siapa yang benar-benar jujur keimanannya dan siapa yang hanya sekedar berbicara tapi tidak mau menjalankan jihad. Wa qawluhu azza wa jalla, dan dalam firman Allah azza wa jalla, hatta na'lamal mujahidin, hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad. Qad yatawahham ba'du man qasura ilmuhu anna Allah subhanahu la ya'lamu syai'a hatta yaqa. Sebagian orang yang ilmunya pendek mungkin akan menyangka bahwa Allah yang Maha Suci tidaklah mengetahui sesuatu hingga terjadinya. Wahada ghairu sahih. Ini tidak benar. Fallahu ta'ala ya'lamul asya'a qabla wuku'iha. Allah ta'ala itu mengetahui hal-hal sebelum terjadinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu telah tertulis di dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hajj ayat ke-70. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dan semua kejadian di langit dan di bumi telah tertulis di dalam kitab. Yang isi kitab itu Allah sudah mengetahuinya. Maka ini menunjukkan bahwa sebelum sesuatu itu terjadi, Allah Maha mengetahui. وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ بِالشَّيْءِ إِلَّا بَعْدَ وُقُوئِهِ فَإِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَأَمْثَالِهَا مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ. Barang siapa yang mengaku bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, maka dia telah mendustakan ayat ini dan ayat-ayat lain yang semisalnya, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui hal-hal sebelum terjadi. Lakinnal ilma alladhi fi hadhihi al-ayah hatta na'lam al-mujahidin huwal ilmu alladhi yatarattab alayhi thawab awil iqab. Akan tetapi ilmu yang disebutkan di dalam ayat ini, hatta na'lamal mujahidin, hingga kami mengetahui, hingga kami berilmu siapakah para mujahidin, itu maksudnya adalah ilmu yang kemudian menghasilkan pahala atau hukuman. وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ جِهَةِ فِعْلِ الْعَبْدِ. Yang demikian itu karena ilmu Allah tentang sesuatu sebelum terjadinya tidaklah menghasilkan apa-apa dari sisi perbuatan hamba. لِأَنَّ الْعَبْدَ لَمْ يُبْلَ بِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ. Karena hamba itu tidaklah diuji hingga jelas perkaranya. فَإِذَا بُلِيَ بِهِ الْعَبْدُ وَاخْتُبِرَ بِهِ حِينَ إِذٍ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ اسْتَحَقَّ الثَّوَابَ أَوِ الْإِقَابَ. Ketika seorang hamba diuji, maka pada saat itulah jelas siapakah orang yang berhak dapat pahala atau siapa yang berhak dapat hukuman, dapat siksa. فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ أَيْ إِلْمَنْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ الْجَزَاءِ. Sehingga yang dimaksud di dalam firman Allah, hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad, maksudnya kami mengetahui hal-hal yang di situ orangnya akan mendapat balasan. Nah, kalau dia berjihad, dia akan dapat balasan pahala. Kalau dia tidak ikut berjihad, padahal jihadnya wajib, maka dia akan mendapatkan siksa. Wa qala ba'du ahli al-ilm, dan sebagian para ulama berkata, al-muradu biqawlihi hatta na'lam al-mujahidin ay ilma zuhur. Yang dimaksud dengan firman Allah hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad, maksudnya adalah pengetahuan yang ditampakkan, yakni hatta yadhhar asy-syai', hingga nampak sesuatu itu. Li anna ilma Allah bisyai' qabla an yakun ilmun bi annahu sayakun wa ilmuhu ba'da kaunihi ilmun bi annahu kana. Karena ilmu Allah tentang sesuatu sebelum terjadinya itu adalah ilmu bahwa sesuatu itu akan terjadi nanti, dan ilmu setelah terjadinya adalah ilmu bahwa sesuatu itu telah terjadi. Wa farqun bainal ilmain, maka ada perbedaan antara dua ilmu ini. Fal ilmul awwal ilmun bi annahu sayakun was tsani ilmun bi annahu kana. Ilmu yang pertama adalah ilmu bahwasanya sesuatu itu akan terjadi. Sedangkan ilmu yang kedua adalah ilmu bahwa sesuatu itu telah terjadi. Semua ilmu ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhar lak al-farq law anna shakhsan qala lak, dan nampak bagimu perbedaan. Kalau seandainya seseorang berkata kepadamu, saufa af'alu kadha wa kadha gadan, aku akan melakukan ini dan ini besok. Fal'an hasala indaka ilmun bima akhbar bihi, maka sekarang engkau telah memiliki ilmu terhadap apa yang dia khabarkan. Oh, besok fulan akan melakukan ini dan ini. Kita tahu sekarang sebelum terjadinya, karena orang itu menyebutkan rencananya kepada kita. Walakin idza fa'alahu ghadan sara indaka ilmun akhar, akan tetapi ketika besok dia mengerjakan, maka engkau akan memiliki ilmu yang lain. Ay ilmun bi anna asy-syai' alladhi haddatsaka annahu sayaf'aluhu qad fa'alahu fi'lan, yaitu ilmu bahwa sesuatu yang dia ceritakan kepadamu bahwa dia akan mengerjakannya, itu telah dia kerjakan. Fahadhani wujhan fi takhriji qawlihi ta'ala hatta na'lama. Maka inilah dua sisi di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala hatta na'lama, hingga kami mengetahui. Al-wajhul awwal anna al-murad bihi al-ilmu alladhi yatarattab 'alayhi ath-thawab aw al-iqab. Sisi yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang disebut di dalam potongan ayat ini adalah ilmu yang kemudian akan menghasilkan pahala atau siksa. Wa hadha la yakunu illa ba'da al-balwa, dan ini tidaklah terjadi kecuali setelah adanya ujian. Wa ba'da an yabtaliyallahu al-'abda wa yakhtabirahu, setelah Allah menguji seorang hamba dan mencobanya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annal murada bihi ilmu dhuhur, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang nampak, diperlihatkan. Li anna ilma Allahi bisyai'i qabla an yakun ilmun bi annahu sayakun. Karena ilmu Allah tentang sesuatu sebelum terjadi, itu adalah pengetahuan bahwa itu nanti akan terjadi. Fa'idha kana, jika ternyata terjadi nanti, sara ilmuhu ta'ala bihi ilman bima kana, maka ilmunya Allah Ta'ala terhadap hal itu adalah ilmu tentang sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi sekarang kita rangkum penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tadi. Apa maksud beliau? Jika mungkin antum belum bisa memahami apa yang telah dijelaskan oleh beliau tadi. Di dalam ayat yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sungguh kami akan menguji kalian hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan siapakah orang-orang yang sabar. Allah menyatakan demikian di dalam surat Muhammad ayat 31. Sungguh kami akan menguji kalian hingga kami mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Nah, bisa jadi ada orang yang bertanya dalam hatinya, loh, kalau begitu berarti Allah belum tahu. Karena Allah menyatakan, sungguh kami akan menguji kalian hingga nanti kami ketahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Orang-orang yang pendek akalnya akan menyangka bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Padahal tidak demikian. Dalam ayat yang lain yang disebutkan satu contohnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah surat Al-Hajj ayat yang ke-70, menunjukkan bahwa Allah juga mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui segala yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal itu telah tertulis di dalam kitab. Allah telah mengetahui isi kitab itu sebelum terjadinya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Nah, lalu apa maksud ayat tadi? Ayat yang menyatakan hingga kami mengetahui. Hingga kami mengetahui apa? Ini yang diperjelas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan dengan ucapan para ulama bahwa bisa jadi yang dimaksud dengan hingga kami mengetahui itu artinya hingga kami mengetahui dengan pengetahuan yang itu nanti akan diberi balasan. Seseorang kalau dia berbuat sesuai dengan perintah Allah akan diberi balasan pahala. Kalau dia berbuat tidak sesuai yang diperintahkan Allah, dia akan diberi balasan siksa. Nah, jadi Allah sudah mengetahui bahwa fulan nanti akan berjihad, misalkan. Ketika hal itu belum terjadi, Allah sudah tahu. Tapi ini pengetahuan Allah yang tidak diiringi dengan balasan. Nah, nanti ketika fulan ternyata berjihad, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sekaligus memberikan balasan kepada fulan. Itu maksud kata hatta na'lamal mujahidin, hingga kami mengetahui siapakah yang berjihad di antara kalian. Nah, kemungkinan yang kedua maknanya adalah ilmu dzuhur, pengetahuan Allah yang ditampakkan kepada manusia. Artinya, kami akan benar-benar menguji kalian hingga kami mengetahui dengan pengetahuan yang juga kalian lihat bersama siapakah yang berjihad di antara kalian dan siapakah orang-orang yang sabar. Nah, jadi ketika itu belum terjadi, Allah sudah tahu tapi tidak ditampakkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersimpan di Lauhil Mahfud, menjadi rahasia yang hanya Allah saja yang tahu. Tapi ketika itu terjadi, maka setelah fulan berjihad, Alan berjihad, kemudian ada yang tidak berjihad, maka orang-orang tahu sudah. Maka di situ nampak ilmu Allah. Sebelumnya hanya menjadi rahasia bagi Allah saja, sebelum terjadi, ketika sudah terjadi maka semuanya tahu. Nah, ini ringkasan dari penjelasan Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah pada ayat tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Afwan. Afwan. Afwan, diulang lagi pertanyaannya. Nah. Barakallahu fikum. Yang bersabar itu adalah orang yang bersabar di dalam berjihad. Jadi siapakah orang-orang yang benar-benar berjihad, dan siapakah orang-orang yang sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu berjihad. Jadi kesabaran di sini itu maknanya adalah kesabaran di dalam berjihad. Jadi Allah sudah mengetahui sebelumnya bahwa nanti pada hari tertentu, di tempat tertentu, Muhammad, misalkan ada seorang bernama Muhammad, Muhammad akan berjihad dan dia akan sabar. Sebaliknya, Allah juga mengetahui bahwasanya di waktu yang sama ada seorang misalkan bernama Hamid, dia tidak berjihad dan tidak sabar untuk ikut di dalam jihad. Allah sudah mengetahui sebelumnya. Ketika hal itu terjadi, ketika sudah tiba waktunya, maka benar seperti yang diketahui oleh Allah, yang sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfudz, bahwa ternyata Muhammad berjihad dan dia sabar dalam jihadnya. Dan benar bahwasanya Hamid ternyata tidak ikut jihad dan dia tidak bersabar. Nah, jadi wassabirin yang dimaksud dengan dalam ayat ini adalah wassabri ala qitali a'da'illah. Sabar di dalam berperang, memerangi musuh-musuh Allah. Ini yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar. Nah, mungkin ada lagi. Kita lanjut. Kita lanjutkan dengan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berikutnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, al-mujahidina. Al-mujahid huwa alladhi badala juhdahu li'i'la'i kalimatillah. Seorang yang berjihad adalah orang yang mencurahkan segenap upayanya untuk meninggikan kalimat Allah. Fayashmalul mujahid bi'ilmih wal mujahid bisilah. Maka ini mencakup mujahid dengan ilmunya dan mujahid dengan senjata. Jadi orang yang berjihad itu adalah orang yang mencurahkan segala daya dan upayanya untuk membuat kalimat Allah tinggi, untuk meninggikan kalimat Allah. Ini kata Syekh mencakup dua mujahid, dua orang yang berjihad. Yang pertama orang yang berjihad dengan ilmunya. Yang kedua orang yang berjihad dengan senjatanya. Fakilahuma mujahidun fi sabilillah. Keduanya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Falmujahidu bi'ilmihi alladhi yata'allamul ilma wa yu'allimuhu wa yanshuruhu bainan nas wa yaj'al hadha wasilatan litahkimi syari'atillah. Hadha mujahid. Orang yang berjihad dengan ilmunya adalah orang yang mempelajari ilmu. Kemudian dia ajarkan dan dia sebarkan kepada manusia. Dan dia jadikan ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menegakkan syariat Allah. Maka ini adalah mujahid, orang yang berjihad. Adalah orang yang berjihad, yaitu orang yang belajar, kemudian mengajarkan, menyebarkan ilmu yang sudah dia ketahui, sehingga dia berharap agar syariat Allah semakin banyak dikenal oleh orang. Tauhid, sunnah, ya, ketaatan, itu semakin dikenal oleh orang. Agar orang semakin mentauhidkan Allah, agar orang semakin menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga jelaskan kesyirikan, dia jelaskan kebid'ahan, dia jelaskan kemaksiatan. Tujuannya agar orang-orang meninggalkannya. Nah, maka orang yang demikian jika ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Walladhi yahmilu silaha liqitalil a'da huwa aydan mujahid fi sabilillah. Orang yang membawa senjata untuk memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Allah yang memang harus dimusuhi, harus dibunuh, yaitu orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, dan jihad itu berdasarkan perintah dari waliul amr yang muslim dengan aturan-aturan syar'i yang benar. Maka orang ini berjihad di jalan Allah. Idza kana al-maqsud fi al-jihadaini an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Jika tujuan dari dua jihad itu adalah menjadikan kalimat Allah menjadi tinggi. Nah, maka itu orang-orang yang berjihad. Nah, jadi antum sekalian, meski saat ini mungkin belum ada jihad secara syar'i dengan senjata, ya, karena jihad itu syar'i atau tidak, kita butuh fatwa dari para ulama ahlus sunnah. Harus jihad itu di bawah satu komando ahlus sunnah. Nah, bukan jihad memerangi orang-orang yang tidak boleh diperangi. Bukan jihad memusuhi waliul amr muslim, bukan. Bukan jihad seperti yang dipropagandakan oleh ISIS, Al-Qaeda, atau Boko Haram, dan yang lainnya. Bukan. Kalau sekarang masih belum ada jihad yang syar'i, Misalkan, maka masih ada peluang jihad yang lain bagi kita, yaitu berjihad secara ilmu. Antum pelajari ilmu yang bersumber dari penjelasan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Setelah antum pahami dengan pemahaman yang benar, ajarkan kepada yang lain, sebarkan kepada yang lain, agar kalimat Allah menjadi tinggi, jadi semakin banyak orang yang mentauhidkan Allah, agar semakin banyak orang yang suka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kesyirikan menjadi semakin hina dan dijauhi orang, agar kebid'ahan semakin dijauhi oleh orang, agar kemaksiatan semakin dijauhi oleh orang. Maka itu bagian dari jihad. Baik kita menyampaikan secara lisan atau kita menyampaikan melalui tulisan. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabirina, dan orang-orang yang bersabar, ay alladhina yasbiruna ala ma kullifu fihi minal jihad wa yatahammalunahu wa yaqumuna bihi. Yaitu orang-orang yang bersabar terhadap beban yang diberikan kepada mereka berupa jihad. Mereka menanggungnya dan menegakkan jihad itu. Maka itu adalah orang-orang yang sabar. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan uji keadaan-keadaan kalian. Aina khtabiruha wa tatabayyan lana wa tadhhar lana dhuhuran yatarattab alaihi thawab wal iqab. Kami akan mengujinya sehingga jelas nampak bagi kami. Nampak di situ menghasilkan pahala atau siksa. Lamma dzakara Allahu hadzal ibtila qala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujian ini, Allah berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wal khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa likulli man yuballighuhu wa likulli man yablughuhu hadzal khitab. Sasaran orang yang diajak bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang sampai ucapan ini kepadanya, yakni basyir ya Muhammad wa basyir ya man yablughuhu hadzal kalam. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira. Dan berikanlah kabar gembira wahai orang-orang yang sampai ucapan ini. Siapa yang diberi kabar gembira? As-sabirin. Alladzina yasbiruna ala hadzal balwa fala yuqabilunahu bit-tasakhkhuti wa innama yuqabilunahu bis-sabri. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika menerima ujian ini, yang mereka tidak menghadapinya dengan sikap marah, tetapi mereka menghadapinya dengan sikap sabar. Wa akmalu min dzalik an yuqabiluha birridha. Dan yang lebih sempurna dari itu adalah ketika orang itu menyikapinya dengan ridha. Wa akmalu min dzalik an yuqabiluha bisyukri. Yang lebih utama lagi dari itu adalah dia menyikapinya dengan syukur. Kama marra alaina annal musaba bil masaib min aqdarillahil mu'limah lahu arba'u halat. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa orang yang tertimpa musibah ketika mendapatkan takdir Allah yang menyakitkan, dia bisa memiliki empat keadaan. Tasakhutun, yang pertama keadaannya dia marah. Wasabrun, atau dia sabar. Waridan, atau dia ridha. Wasyukrun, atau dia syukur. Wahuna qala, dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabasysyiril shabirin." Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi. Mereka berkata, inna lillah. Idza asabathum musibah i'tarafu lillahi azza wa jalla bi umumi mulkihi. Ketika dia ditimpa musibah, dia meyakini bahwa Allah lah yang memiliki segalanya. Dia mengakui begitu luasnya kekuasaan Allah. Wa annahum mulkun lillah, dan bahwasanya dia adalah termasuk milik Allah. Walillahi an yaf'ala fi mulkihi ma syaa, dan Allah boleh saja berbuat dalam kekuasaannya sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala an-nabiy alaihi salatu wassalam li ihda banati. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang putrinya, ketika putrinya itu anaknya meninggal, dia bersedih karena anaknya meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta." Sesungguhnya milik Allah lah sesuatu yang Allah berikan, dan miliknya lah juga, sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil oleh Allah, dan milik Allah lah juga apa yang diberikan. Nah, artinya anak itu dulu milik Allah. Allah memberikan kepadamu sebagai rizki. Sekarang Allah ambil anak itu, dan itu memang milik Allah. Nah, maka Allah berhak untuk mengambil sesuai dengan apa yang dimilikinya. Nah, fa anta mulkun li rabbika azza wa jalla yaf'alu bika ma yasha hasba ma taqtadihi hikmatuhu tabaraka wa ta'ala. Dan engkau adalah milik Allah, milik Rabbmu azza wa jalla. Dia Allah berhak untuk berbuat terhadapmu sesuai dengan yang dikehendakinya berdasarkan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Summa qala, kemudian di dalam ayat itu Allah berfirman, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepadanya lah akan dikembalikan. Ya'tirifuna an bi annahum la budda an yarji'u ila Allahi fayujazihim. Mereka mengakui bahwa pasti mereka akan kembali kepada Allah dan Allah akan membalas perbuatan mereka. In tasakhatu jazahum ala sakhatihim. Jika mereka marah ketika dapat musibah, Allah akan membalas mereka karena kemarahan mereka itu. Wa in sabaru kama huwa sya'nu haula'il qaum, fa inna Allah ta'ala yujazihim ala sabrihim ala hadhil masa'ib. Dan jika mereka bersabar sebagaimana yang dilakukan orang-orang tersebut, maka Allah akan membalas mereka karena kesabaran mereka terhadap musibah ini. Fa yabtali 'azza wa jalla bil bala'i wa yuthibu as-sabira 'alayh. Allah 'azza wa jalla akan menguji dengan ujian, dan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bersabar. Qala ta'ala, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat salawat dari Rabb mereka dan rahmat dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika, yakni as-sabirin. mereka itu yaitu orang-orang yang sabar, alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan mendapatkan rahmat. Was-salawatu jam'u salah wa hiya sana'ullahi 'alaihim fil mala'il a'la. Salawat itu jamak dari salat, yaitu pujian Allah kepada mereka di majlis yang tinggi. Yuthnillahu 'alaihim 'inda malaikatihi. Allah memuji mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka di sisi para malaikat. Itu makna dari salawat. Wa qawluhu wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Alladzina hadahumullahu azza wa jalla inda hululil masaib falam yatasakhatu wa innama sabaru ala ma asabahum. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, yaitu ketika mereka mendapatkan musibah, mereka tidak marah, tidak murka. Mereka sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna salatallahi azza wa jalla laysat hiya rahmatuhu. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa salat Allah bukanlah rahmatnya. Bal hiya akhassu wa akmal wa afdal. Bahkan salawat Allah itu lebih khusus, lebih sempurna dan lebih utama dibandingkan rahmat. Wa man fassaraha min al-ulama bi anna as-salata min Allahi ar-rahmah wa min al-malaika ad-du'a wa min al-adamiyyin al-istighfar fa inna hadha la wajha lahu. Barang siapa di antara ulama yang menafsirkan bahwa salawat dari Allah itu maknanya rahmat, sedangkan jika berasal dari malaikat maksudnya doa, jika berasal dari manusia itu adalah istighfar, fa inna hadza la wajha lahu, maka ini sebenarnya tidak benar. Balis salah ghairur rahmah. Tetapi salawat itu bukanlah rahmat. Li anna Allah taala athafa ar-rahma 'ala as-salawat wal 'athfu yaqtadi al-mughayarah. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan rahmat setelah penyebutan solawat. Maka al-ataf, penggandengan, itu mestinya secara asal memiliki makna yang berbeda yang digandengkan dengan yang kata sebelumnya itu maknanya berbeda secara asal. Walianna al-ulama mujmi'una ala annaka yajuzu laka an taqula li ayyi shakhsin min al-mu'minin Allahumma arham fulanan. Dan sesungguhnya para ulama sepakat bahwa boleh bagi anda mengucapkan kepada siapapun dari kalangan orang beriman, Allahumma arham fulanan, ya Allah rahmatilah fulan. Itu boleh. Kita memohon rahmat Allah bagi siapa saja, bagi fulan. Wa ikhtalafu hal yajuzu an taqula Allahumma shalli alaihi aw la yajuz. Tetapi para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita mendoakan selawat untuk seseorang. Nah, apakah boleh kita mengucapkan ya Allah berselawatlah untuk fulan? Ini ada tiga pendapat dari para ulama. Nah, kita selesaikan dulu karena setelah itu masuk ke dalam hadis. Nah, ini kebetulan hujan deras di sini. Nah, sehingga tidak memungkinkan ke masjid. Nah, ada tiga pendapat para ulama. Apakah boleh kita mendoakan solawat untuk seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pendapat yang pertama, faminhum man ajazaha mutlaqan. Ada yang berpendapat boleh secara mutlak. Wa minhum man mana'aha mutlaqan. Ada juga yang berpendapat tidak boleh secara mutlak. wa minhum man ajazaha idza kanat tabi'an. Di antara para ulama itu ada yang membolehkan jika sebagai tabi'an, jika sebagai ikutan. Nah, tidak dia sendiri yang didoakan. Nah, nanti kita lihat contohnya. Wassahih annaha tajuzu idza kanat taba'an. Yang benar adalah hal itu boleh jika taba'an, hanya sebagai ikutan. Kama fi qawlihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kepada keluarga Muhammad ini ikutan, ikutan dari doa kita solawat kepada Nabi. Maka boleh mendoakan keluarga Muhammad, mendoakan solawat juga untuk keluarga Muhammad, karena diikutkan dengan solawat kepada Nabi. Aw lam takun tabi'an, lam takun taba'an walakin laha sabab. Atau dia tidak diikutkan tapi ada sebabnya. Ya. Kama qala Allah, sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah dari harta mereka shadaqah. Shadaqah di sini maknanya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan menyucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan bersolawatlah untuk mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Fa idza kana laha sabab wa lam yuttakhadh syi'aran fa inna dhalika la ba'sa bihi. Jika itu memiliki sebab dan tidak dijadikan sebagai syiar, maka itu tidak mengapa. Fala ba'sa an taqul, maka tidak mengapa engkau mengucapkan Allahumma salli ala fulan. Ya Allah, bersolawatlah untuk fulan. Falau ja'aka rajulun bi zakatihi wa qala laka khudh zakati fa farriqha 'ala al-fuqara. Jika datang seseorang dengan membawa zakatnya dan dia berkata, ambillah zakatku ini dan sebarkan kepada para fakir miskin. Falaka an taqul sallallahu alaik, semoga Allah bersolawat untukmu. Tad'u lahu bi an yusalli Allahu alaih kama amara Allahu nabiyahu bidzalik. Engkau mendoakan dia agar Allah bersolawat untuknya sebagaimana Allah perintahkan nabinya dengan hal itu. Artinya dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat kepada orang yang datang membawa zakat, yang menyerahkan zakatnya. Maka bersolawat bagi seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh dalam dua hal. Yang pertama, jika dia sebagai taba'an, diikutkan bersama solawat kepada Nabi. Ya. Ya Allah, bersolawatlah engkau kepada Muhammad dan kepada pengikut Muhammad, salah satunya adalah fulan misalkan. Itu boleh. Fulan diikutkan dalam solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau tidak diikutkan maka harus ada sebabnya. Sebabnya adalah dia datang membayarkan zakat. Orang yang membayarkan zakat diperintah oleh Allah agar didoakan untuk mendapatkan solawat. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan sampai di sini pembahasan kita. Nah, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan membahas hadis dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Yeah. hatta na'lamal mujahidin. Naam. Kita lihat dulu penjelasan para ulama. Surat Muhammad ayat yang ke-31. Kita lihat dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Secara zahir nampak bahwasanya beliau cenderung pada jihad di jalan Allah untuk menolong agamanya dan untuk meninggikan kalimatnya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian kita lihat di dalam tafsir dari Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, ucapan penjelasan ulama-ulama mungkin ada yang atau dari syarah dari penjelasan dari Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kita lihat dulu. Nah, secara zahir tafsir-tafsir dari para ulama ahli sunnah itu kebanyakan adalah terkait dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya berperang. Karena konteks ayat ini dalam surat Muhammad adalah tentang juga pertempuran. Nah. Baik, secara zahir yang dijelaskan dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar itu adalah terkait dengan jihad meninggikan kalimat Allah, berperang di jalan Allah saja. Wallahu a'lam. Nah. Ayat. Apakah bekerja di kantor itu termasuk jihad atau tidak? Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan dua jenis jihad. Nah, itu ada dua. Yang pertama jihad menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, menyebarkannya, maka ini jihad. Nah. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain ada juga bentuk jihad mencari nafkah halal untuk keluarga. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Jika seorang keluar berusaha bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah, fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Jika dia keluar berusaha bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah tua, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja, berusaha mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, agar dia tidak meminta-minta, maka dia di jalan Allah. berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Jika dia keluar bekerja dalam rangka riya dan berbangga, mengumpulkan harta supaya bisa berbangga di hadapan orang, ini saya bisa beli kendaraan baru, saya bisa beli handphone baru misalkan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalannya syaitan. Maka seperti yang antum tanyakan tadi, seorang yang bekerja yang dia perhatikan halal halalnya pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu halal, dia berjuang untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, ya, atau menafkahi orang tuanya, atau menafkahi keluarganya jelas, istrinya karena ditanggungan dia, atau bahkan menafkahi dirinya sendiri, maka disebut fi sabilillah, dia telah berjuang di jalan Allah, termasuk berjihad, insyaallah. Nah, dan jihad yang lain diantaranya adalah berjihad bagi wanita, itu bagi wanita jihadnya adalah haji dan umrah. Nah, demikian juga jihad mencukupi kebutuhan janda miskin dan orang-orang miskin. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, itu juga termasuk jihad. Nah, amil zakat yang jujur. Ya. Kal ghazi fi sabilillah, bagikan orang yang berperang di jalan Allah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, maka yang tadi ditanyakan insyaallah juga termasuk jihad. Berbakti kepada orang tua itu jihad, karena Nabi SAW menyatakan fa fihi ma fajahid, maka kepada keduanya lah hendak yang kau berjihad. Ketika ada seorang dalam hadis Abdullah bin Amr datang kepada Nabi ingin berjihad, Nabi bertanya, apakah engkau punya dua orang tua yang masih hidup? Orang itu menyatakan iya. Maka Nabi menyatakan fa fihi ma fajahid, maka untuk kedua orang tuamu lah berjihadlah engkau. Artinya berbakti dengan sebenar-benarnya, itu bagian dari jihad. Nah, membantah kebatilan, membantah penyimpangan, itu adalah juga jihad. Nah, seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 73 dan surat At-Tahrim ayat yang ke-9. Nah, hayyakum. Tidak ada lagi? Kita cukupkan minta maaf. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.